Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? Yeah? 10. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kata pengarang rahimahullahu taala, soalan seterusnya, apakah dalil atau tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu ada? Jadi soalannya, manakah dalil atau alamat yang menunjukkan wujudnya Tuhan? Satu soalan yang berbau tauhid lah. Masalah keimanan ni tanya. Kerana tiap-tiap benda ada, dia ada dalil dia. Nah, dia ada tanda dia. Jawabnya, keterangan atau bukti yang menunjukkan wujud Allah begitu jelas dan nyata sekali. Dalam hal ini, para ulama tauhid menggariskan dua jenis dalil yang boleh dijadikan alasan bagi membuktikan wujudnya Allah dan segala sifatnya yang sempurna. Kata pengarang, banyak sangatlah dan jelas sangat bukti Allah ni ada. Anak ditanya, Allah ada tak ayah? Ayah kata ada lah. Dan mana bukti dia ayah? Kita kena pandai jawab. Tak? Kita beri dalil. Dalil ni benda yang menunjuk atas apa yang dimaksud. Itu panggil dalil. Nah. Dalil akli dan dalil naqli. Dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli ni dalil Quran dan hadis. Dalil akli, dalil akal. Akal kita. Dua-dua dalil ni boleh pakai. Yang pertamanya dalil akli, iaitu wujudnya alam yang baharu ini, termasuklah kita sebagai manusia dan lain-lain makhluknya, amnya, di mana semua yang wujud itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ini adalah suatu kenyataan yang tak dapat dinafikan, bahawa Allah itu tetap ada. Sebaliknya, kalau Allah itu tiada, sudah barang tentu tidak akan wujud suatu pun daripada alam ini. Yang pertama dalil, kalau orang tanya mana dalil wujud Tuhan, mana bukti Tuhan tu ada, mana alamat Tuhan tu ada, kita jawab yang pertama dengan dalil akal. Maknanya Tuhan beri kepada kita akal untuk menghukum sesuatu perkara. Maka akal yang waras, yang tak cedera, maka dia akan tetap mematuhi peraturan-peraturan hukum akal. Umpamanya hukum akal mengatakan 3 lebih banyak daripada 2. Tak salah kan? Tak salah ngaji ya, London ke, Liverpool ke, New York ke, nah, atas langit biru ke, 3 memang lebih banyak daripada 2. Akal kita memang semua setuju. Tak ada bangsa yang tak setuju. Bangsa Jepun, bangsa Afrika, bangsa orang putih, bangsa Brazil, bangsa Jawa, bangsa Hadari. Kalau kata 3 lebih banyak daripada 2, akal hak kata betul, akal tu mematuhi perintah hukum-hukum akal. Dia akan lewat ikut si. Tapi kalau ada mari seorang orang kata, "Hei, mana pula tiga? Dua banyak pada tiga." Jengkreng. Akal dia rosak. Faham lagi? Nampak tak? Maka di antara kita nak heret tentang bukti wujudnya Allah, iaitu ada alam ini. Sebab tu setengah-setengah kitab lama dia kata dalilnya alam ini. Dalilnya alam ini. Lagu mana ke alam? Alam ni kenapa alam? Nampak? Alam dengan ain. Maknanya ma siwa Allah. Segala benda yang selain daripada Allah. Alam. Baru kita tahu alam dia. Al-alamu ma siwa Allah. Alam benda yang selain Allah. Kau anda nak sebut. Langit ke, bumi ke, bukit ke, laut ke, manusia ke, jin ke, benda lagi. Power Ranger ke, kau anda. Selain daripada Allah, ada. Faham lagi? Jadi adanya alam, kita ambil secontoh, adanya langit. Mesti ada orang buat. Cara nak mikir. Langit yang begitu tinggi. Diperhiaskan pula dengan planet, cakrawala, matahari, bulan, bintang, meteor, cang-cang turun. Nah, semua tu adakah dia ada sendiri gitu? Mesti akal kata ada yang tukang buat. Tukang buat tu dia panggil Khalid, Allah Subhanahu Taala. Tahu di mana Allah yang buat? Turun ayat. Allah sendiri beritahu. Sebab akal kita kalau kata benda tu, tak ada orang buat, jadi sendiri. Akal tidak waras. Jadi mana? Jadi benda yang tak ada kepada ada. Ada benda yang ada dah berlaku, itu lain boleh jadi sendiri. Motosikal terbalik sendiri. Oh, benda sabar. Itu benda ada dah, benda yang tak ada. Kata dah ni siapa buat ni, jomel ingat ni. Robok ni. Kedai mana kau buat kabar saya nak pergi tepah? Ni bukan buat kedai. Dah beli dah? Dah beli dah? Dah mana? Dah dia jadi sendiri. Orang yang dengar memang dia tengok atas bawah orang ni. Pergi kuda ke apa ni? Jadi sendiri robot. Mesti ada tukang. Tukang tu kau anda kita nak panggil dia pun. Tukang robot, tukang perabot. Kau anda nama kau anda nak sebut. Faham tak? Tak boleh ada gitu je. Dia mesti ada tukang buat. Maka kita semua selain Allah makhlukun. Makhluk mana yang kena cipta. Siapa pencipta? Khalikun. Khalik Allah kan? Tuhan tu Khalik. Bukan Khalik. Khalik minum tu. Khalik. Dengan Khal. Nah. Bahan Khalik. Khalik kira. Nah. Allah yang cipta. Apa jua lah. Kabar alam dia pun tak ada. Dia jadi sendiri. Mesti ada tukang buat. Maka turun ayat dalam Quran melalui lidah para nabi sampai kepada umat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang mencipta tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dan segala barang yang antara langit dan bumi, bulan, bintang, cacing, andalah. Cakrawala, langit, planet dah. Mesti ada orang buat. Ada dalam buku sains dia kata kejadian alam ini bukan Tuhan buat. Tetapi dengan jadi dengan sebab sendirinya. Nampak? Dipanggil semula jadi. Nampak sains tu. Tak kira sains ke fizik ke kimia ke astronomi ke. Bercanggah dengan nas, Quran dan hadis. Tolak. Pasal dia makhluk. Makhluk dia tak boleh dapat tahu gambaran yang sebenar kejadian dia sendiri, tak boleh. Melainkan yang tukang buat cerita. Nampak? Ayah orang tahu. Mak ayah orang yang lahirkan ayah orang tahu tak? Tahu tak? Tahulah. Siapa kabar? Mak kita lah khabar. Tak? Takkan macam kekeh khabar. Mak kita lah khabar. Faham tak? Maka dia lebih tahu cara kita beranak tu ke kita lebih tahu daripada dia? Pasal apa? Haa, anda tu. Maknanya kalau nak kecek kita boleh tak? Haa, boleh. Pasal kita baru dupik. Tak ada benda. Mak kita nak kecek, bukan mak kita. Boleh kecek, boleh buat cerita. Nak? Oh, masa beranak itu, boh. Tak jerit sikit pun. Suka sama padahal nolong. Boleh? Kita percaya. Pasal apa? Pasal kita tak ada hak dah nak patuh. Dia yang lahirkan kita. Nampak? Ha, maka orang yang kena kriar, kena tu. Lemah. Ha, kita kok. Nah? Gitulah. Nak lebih pada dia tak boleh. Ha? Begitu. Allah lebih lagi. Bukan mak kita. Dia yang menjadi segala-galanya. Maka sains kata, dalam Quran kata Allah cipta dengan berbagai-bagai bahan Tuhan buat. Nah, sains kata dulu berlaku, masa tu tak ada lagi alam cakrawala, alam maya ada lagi tu. Berlaku letupan, pusaran, debu, dengan batu, dengan besi, macam-macam jenis lah. Nah, berlaku sama sendiri, berlaku satu letupan yang sangat besar, yang sangat kuat dipanggil dalam sejarah kejadian manusia. Nah, bila meletup kuat gitu, lepas meletup maka terjadilah sistem suria. Ada matahari, ada bumi, ada mareh, ada Pluto, ada mustari, banyak zuhal. Lepas tu ada planet-planet lain pula di luar sana, cukup dekat. Di bumi saja pula ada dengan macam-macam benda. Nah, wow, sail bomb. Ada pula benda meletup jadi jamir. Benda meletup jadi huduh jadi jamir. Eh? Jadi huduh tak? Dah benda meletup. Dah ni jadi jamir. Itu kata sain. Bukan semua sain. Sain hak ni lah. Tipu. Itu tak cikgu? Kita buat lawa ke rumah kita jamir-jamir. Kita bubung dua teh. Kita letup lah. Tengok jamir pada takdi ke huduh? Tengok tak? Kau huduh lah, dah meletup. Ha, tu kata oleh papiah kita dah ada nak mikir, caya juga, caya juga. Siap dengan sistem suria tu, siap dengan bumi saja ada pasang suhu air, ada musim salji, musim panas, musim dingin, musim bumi, ambuh, meletup apa gitu. Tak usah bubung dah, kita ambil ngecung dah tu, ngecung dah tak main tau. Tak, kita ubur dalam lubang hidung lah, Ratu Cantik Malaysia. Kita cucu, dah ni catat nak suruh mikir. Kapau. Kau tengok muka dia. Dengar hak tadi, dah netuk lagi. Rabak. Rabak habis lubang hidung. Bahkan Tuhan kita beri akal kan. Apala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak menggunakan fikiran? Tak betul ni, karuk ni. Ha. Ada pula pelanggaran yang begitu hebat. Siap molek pula tu. Bumi pula dengan macam-macam tumbuhan ada. Tak? Buah pelang saja. Berapa jenis buah pelang? Buah pelang madu, buah pelang tu macam-macam peseng. Tak? Burung macam-macam jenis burung. Tak pernah sabar. Tak masuk akal. Orang gila percaya. Tak? Mesti tukang buat. Kalau meletup, kalau tepuk, tak lawa. Jadi uduk. Jadi kau punah. Kan kau malik. Ni? Kita bawa lari tiala. Atas lari tiala tu ada belaka dengan kayu balok. Dengan mata balok. Mata hak potong balok. Dengan gaji, dengan tukul, dengan pahak. Macam-macam. Nak pergi atau pergi mana-mana lah. Siapa tengah jalan, tayar panci, tiala kita terbalik. Nak langgar bukit, gluling 3-4 kali gluling dalam gaung. Masa gluling tu, kayu-kayu tu dia belaga dengan gaji, dengan apa, potong siap apa semua. Nah, siap dengan apa, dengan ketang, dengan baji, dengan apa, jatuh bawah gaung, siap kapal layar syuting. Nah, nak sabar. Cerita keling dah buat gitu. Mana keling tu lebong dah buat. Kalau kita bawa skrip tu serowi ke pengarah cerita tamir, walaupun tamir banyak dah lepong. Tumbuk sebatu bunyi dush. Faham? Tapi skrip kalau lagu tu lah, lori tu balik siap kapal layar, dengan sebab masa geluling tu belaga dengan pahak, belaga dengan tukur, belaga dengan paku, siap kapal layar no. Pengarah cerita keliling kata, cik, porah. Tak ada. Dah boleh cerita ni, dah masuk akal. Faham? Ha, gitu kan. Padang lah tu dah liat, dia banyak-banyak lah. Bukan odoh enggak kita ni. Cerdik dah. Yang kedua dalil naqli. Naqli, naf, dah ambil daripada nun, qaf dan lam. Naqlun. Nampak? Yang ini yang diambil daripada nas. Itu naqli. Nas ni Quran dengan hadis. Nah, dipanggil nas. Mana dalil mu kata Allah itu wujud? Allah itu satu, Allah baca ayat Quran. Itu dalil. Pasal Quran kalamullah. Bila tuang sendiri kata tu, mun tahu mana mamak hilang mutus sikat. Pandai-pandai sangat. Dah aku baru cakap dengan dia dah ni. Tu. Pasal baru cakap dengan dia. Nak pasal tuang sendiri ke apa? Ni kita juga tuang sendiri ke apa? Siapa tuang? Allah SWT tuang punya alam. Dikabur dalam Quran. Dia yang buat bumi ni, dia yang wujud. Dia yang cipta segala-galanya tu. Iaitu keterangan melalui Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini bukan orang Islam saja yang mengakui wujudnya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Tetapi orang bukan Muslim juga mempercayai hakikat ini. Kerana dalam Quran sendiri telah berapa kali diterangkan oleh Allah. Antaranya surah Luqman ayat 25 berbunyi, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah." Maksudnya, dan sekiranya engkau tanyakan mereka itu, yakni orang-orang kafir, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Orang kafir hak sembah berhala zaman Nabi. Musyrikin kau. Semua tahu ekor. Dia tu digantung untuk ekor dia dikeliling Kaabah 360 ekor. Lebih banyak daripada hak ada atas-atas cerita lanjut. Nah, 360 ekor berhala bersusung keliling Kaabah. Tapi wala'in sa'al tahum, kalau kau tanya wahai Nabi kepada penyembah atau ekor kau ni, Cik Abu Lahab dengan Abu Jahal ni, siapa yang jadi langit bumi? Tok pekau hak kerah kejong ni ke? Dia yang buat langit bumi. La yakulunallah. Mereka pasti akan menjawab Allah buat. Dan ni semua tok pekau, ni wakil Allah. Gitu lah jadi kapi sesat. Nah, jangan cakap bohong saja gitu je. Mereka cakap sedap saja. Benda dah setarang. Cik kita ni Cina dia nyembah ekong. Depan gambar misal. Kan rumah Cina nak kapir dah. Kan ada gambar kan. Ada papan merah tu kan dia kan. Ada gambar Tok Chia dia tu. Misal tu. Macam Jet Li muka. Faham? Ni tanya, Pak. Ini Tuhan kamu lah Tuhan lah. Ini dia buat ni. Dunia ni dia buat. Bukan dia lah. Itu Tuhan. Tuhan besar punya buat. Ini kecil punya dewa. Digeri kona kau tu lak. Gitu. Kalau dia kata dia buat, waduh. Tok ekong kan buat. Pergi kedai tempat buat tok ekong. Tak, dicak lah misal. Macam-macam dia ni misal. Dia tanya pula kita nak beli tu. Tok ekong tu. Ni misal buat mana? Misal panjang ke? Misal Hitler. Dia pun buat. Lagu mana? Tok ekong tu berala-berala. Semua ni pakar daripada India, Hindu. Dia tanya, berapa ekor nak buat? Tuhan Ganesh berapa ekor? Tuhan Ramayana? Banyak jenis nama kan? Nak? Hanuman. Hanuman lah gambar ke? Tuhan Hanuman dia panggil. Ke. Ke kok? Ke Tuhan kok? Ke Tuhan? Nak inyok Tuhan? Mana tak dalam mikir. Kalau kita tanya hak sembah berhala, ni berhala ni yang buat bumi. Bukanlah, bukan itu macam lah. Itu Tuhan besar punya. Ah, mandal dia kata. Allah belaka. Nak. Tapi dah dia bodoh, dia kata ni wakil Tuhan. Nak. Ha, ni Tuhan cek, ni Tuhan besar, ni Tuhan cek. Berhala batu gitu-gitu. Nak. Agama Yahudi Nasara pun Allah kak. Orang Nasara amin kak. Yahudi amin kak. Cuma amin bahasa Ibrani berlain bunyi. Bahasa Kristian amin. Tengok cerita putih kan. Ha, bila mati kan kuburkan kan dia baca cerita King. Ada baca tak? Ada baca doa tak? Nak cerita Terminator. Mak saya, mak anak aku mampu kan. Ha, ada terima daripada diri baca. Nah, akhir kali dia kata benda amin. Ha, dibaca dengan imalah. Amin kau. Amin maknanya perkenankanlah. Nah. Dia kita tanya orang Kristian, ni Nabi Isa buat bumi. Dah Allah. Tuhan yang maha agung panggil. Dia panggil Allah yang maha agung. Nah, dan ni anak Tuhan. Dia gitu. Jadi itulah dalil wujudnya Allah. Dan sememangnya Allah jadikan segala-gala di atas, di bawah, depan, belakang, kiri, kanan kita untuk kita balik kepada dia. Itu tujuan dia buat. Dia buat moleknya langit supaya kita tengok. Bila kita tengok langit, maka kita akui kebesaran Allah. Itu tujuan dia. Itu nikmat. Nikmat mata. Dijadikan bermacam-macam perkara yang berlaku di atas muka bumi. Lepas pasang surut, pas surut pasang. Lepas tenang berombok, pas berombok tenang. Bukan saja supaya kita fikir, maka akhirnya kita mentauhidkan Allah. Ini bukan ciptaan manusia. Ha, makna kita perlu kepada agama yang sebenar. Maka datang semua Nabi memberi pesanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, hei sekalian manusia, melainkan kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Bukan Tuhan buat saja gitu. Banyak hikmah. Hikmah yang paling besar, bila kita memandang kepada segala keciptaan, maka kita ingat kepada pencipta. Kan bila kita tengok bekas dia buat tu, maka kita ingat pada tukang buat. Sepatutnya begitu. Nah. Kalau kita tengok benda hak ayah kita mati dah, hak dia buat adalah rumah kita, kita teringat tak ke dia? Teringat tak? Ingat tak? Dah guna kita tengok alam tak ingat Allah? Sebab terlalu banyak yang Tuhan buat, terlalu banyak yang Tuhan beri, kita lupa kepada Tuhan. Tapi kalau sikit yang memberi, kita ingat. Ha, pelik. Macam ayah kita dengan kawan kita. Nah, ayah orang, kawan kita beri pinjam RM5, kita pun sukanya pasal apa, mati minyak kereta memutusikan tengah jalan. Jumpa dengan kawan dah susah, mau piti tak bawa. Kawan kita ambil RM5, ambil sajalah si minyak. Kita ingat tak jasa dia tu? Lepas tu 20 tahun lagi kita jumpa pulak ni, kita ingat tak kisah tu? Tak? Maknanya pasal apa? Pasal diri 5 riyal. Jasa dia 5 riyal. Tapi ayah kita sekur sembang pagi pas petang, dia dah ingat jasa dia. Pasal apa? Terlalu banyak kan? Tu tak? Nah, gitu kan? Begitu juga yang makhluk beri kepada kita sikit, kita ingat Allah beri terlalu banyak. Beri Islam, beri beriman, beri nyawa, beri sehat, beri mata, beri tangan, beri pangkal, beri makanan, beri pitih, beri rumah, beri bini, beri laki, beri macam-macam. Jaya ada maiti, Allah banyak nikmat. Sampai kita lupa kepada yang beri nikmat. Dia memang gitu kan? Kalau kita jalan, orang pun pegang lapu pecek. Kita nampak tak lapu. Dalam gelap, orang pun suluh tak kita lapu becek. Cek yang lapu. Dia beli kedai maiden. Eh, dah tak minyak boleh lapu becek. So. Ha, dia pun suluh tak kita. Kita nampak lapu tu. Nampak tak? Nampak tak? Tapi kalau lapu hak besar semeluk ni disuluh tahu ke kita, nampak benda? Tak nampak benda. Pasal apa? Terlapor cerah. Betul tak? Ha, itu. Bila terlapor cerah, tak apa benda. Lepas luling jalan. Tak percaya dengan orang bawa kereta malam-malam. Dia bawa lapu biasa, kita nampak lapu. Tapi kita ubah tatak kereta kita, besar keret telaga spotlight. Metu balik, kita pun lah pasang. Memang masuk kaum. Tak apa benda. Jadi gelak rambut tu. Ha, gitulah. Nikmat Allah terlapor banyak, jadi tak nampak. Nah, nikmat sedikit nampak. Sebab tu lawang Allah. Allah beri maknanya daripada tak ada boleh beranak. Daripada duduk dalam perut mak tu tubik luar. Boleh mengakak, boleh berjalan, boleh mendengar, boleh melihat. Beri Islam pula, makan minum pagi petang. 4 kali sebotol makan. Nah, dengan rumah ada sahabat anda, adik kakak ramai. Rumah dalam rumah ada api, ada air sendiri. Kereta 2-3 buah, banyaknya Tuhan. Nak kerja boleh kerja, nak buka kedai boleh buka kedai. Lawang Allah Ta'ala, tak ingat pun. Pasal apa? Duk ikut orang beri RM200 saja. Betul tak? Wi 200, lawang Allah Ta'ala. Hak paling banyak beri. Bodoh ke cerdik? Jahat ke baik gitu? 200 ya, eh, kita sampai ikut ke dia. Lawan ulama, lawan jamaah Islam, marah orang ngajar, tak berahi surah balas. Okay? 200. Tuhan beri Allah. Nak? Ha, tu kata. Tu dah. Bila banyak nikmat, bala duduk dalam dia. Itulah. Dalam nikmat ada bala. Sebab tu kena berhati-hati ambil nikmat. Nampak cah ikan kembung lalu. Oh, matung Allah ikan kembung ni. Bang, bang di mata kain. Nak naik atas dek ikan gigi seko. Tak kau nak pergi makan saja, ada maksud tu. Ha, eh. Ha, bukan mok saudara kita, bukan pok saudara kita nak WPT baik. No, ada maksud. Ada ceracak pun dalam. Nak makan ni. Maka kalau tak mui kena kutih bipang. Faham tak? Ah, jangan makan habis. Kutih kot bigal. Understand? Tak apa. Neh. Ha, itu wujudnya Allah. Bertukar gini jadi gini jadi gini, sebenarnya Allah yang kehendaki. Nah, kita nak buat hujan tak boleh. Awang yang hujan gelap dah. TDN naik dengan C-130. Kapal terbang je lah. Lepas tu sembuh gas. Kalau Tuhan kehendak, hujan. Kalau Tuhan tak kehendak, dah hujan. Pasal dia kuasa betul. Kita disuruh ikhtiar je. Gunakan akal, segala kelengkapan, ikhtiar. Orang putih fikir dulu, dang ke dia. Orang Jepun fikir dulu, dang ke Jepun. Ia kira lapa-lapa. Nah. Kapil beriman, dia pula ke kesenangan. Suruh cari. Ni kita percaya, ada orang Yahudi kata Charles Darwin. Dia kata manusia asal daripada monyet asal. Asal beruk, tukar-tukar-tukar akhirnya jadi orang. Nampak? Salah. Jangan percaya. Kapil percaya. Yang kita wajib percaya, manusia daripada Adam alaihissalam, bukan daripada beruk. Yang daripada beruk ialah pok-pok Yahudi. Memang daripada monyet. Tuhan cerita dalam Quran. Nampak? Berlaku di sebuah negeri di pantai Palestin masa itu. Orang Yahudi duduk Bani Israel. Islam lah. Nah, zaman Nabi Musa itu. Jadi Allah Ta'ala haramkan bekerja pada hari Sabtu. Jumaat siapa ke hari kami, Jumaat, Ahad siapa Jumaat, lah lagi. Sekur sembang pun. Hari Sabtu jangan awak kerja. Berehat, zikrullah. Kampung tu nama kampung Ailah. Jadi, Bila turun Nabi mai khabar dak benar Khidir satu, berpecah orang kampung tu kepada tiga golongan. Yang pertama ulama, yang kedua orang yang nak Khidir juga, nak tipu Tuhan. Yang ketiga tak mau cara. Maka dia tipu Tuhan lewat gua ni. Dia kerja muka, dia letak buka pada hari Jumaat. Dia akad hari Ahad. Jadi hari Sabtu tak kerja. Jidik dia. Tang Jumaat, esok nak satu ni, dia tak buka. Dia tak bang buka laut. Pagi Ahad dia ambil. Mana dia tak kerja, dia tak tu. Tambahan juga itu. Makna liurnya dia. Kena nak tipu Tuhan. Maka Allah Ta'ala turunkan laknat jadi ke melompat-lompat, melompat-lompat. Sebutlah ayat Quran sebut. Nampak? Ha. Jadi ke? Jadi daripada keturunan ke ni lah jadinya umat Yahudi. Anak-anak dia. Sebab tu orang Yahudi kalau panggil dia, mangki marah dia keturunan. Dia sebenar keturunan punya. Nah. Dia orang berubah-berubah ni, dia tak berubah dengan sendiri. Dengan kuasa Allah. Orang jadi keledai, orang jadi anjing, orang jadi monyet, orang jadi khinzir. Nak? Ha? Ikan muka macam gorang, bukan. Tuhan buat sekali-sekali dah buat sama. Nak? Supaya manusia mengambil pengajaran. Dia tak buat sama. Pengajaran dia tak buat sama. Macam kuliah dah buat sama. Start subuh, habis-habis satu tengah malam. Lepas nak pergi kuliah. Berok situ lah ni. Sekejap je, kerja lah panjang, kuliah sejam je. Gitu je lah buat peringatan. Bukan banyak sangat. Nak? Soalan seterusnya mengenai dalil wujud Allah Ta'ala, bolehkah dikatakan bahawa wujud Allah itu adalah wujud alam ini? Cara mengeluarkan dalil itu agak terbalik lagi mengelirukan. Ada Allah, ada alam. Seolah-olah mengandungi ilat atau tabiat di waktu itu bukan Allah saja yang qadim, tapi alam juga turut qadim. Seperti dikatakan ada gerak jari, maka cincin juga bergerak. Atau ada api, ada hangus dan sebagainya, sifat-sifat baru. Ini mustahil ke atas Allah Ta'ala. Sebenarnya wujud Allah Ta'ala sejak qadim lagi azali. Sedangkan wujud alam ini hanya beberapa abad saja yang boleh dihitung dan diketahui tarikh. Dalam konteks ini hendaklah dikatakan bahawa wujud alam yang baru ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Jadi cara-cara yang sebenar, kita kata gini, wujud alam ini itulah tanda wujud Allah. Bukan wujud Allah, wujud alam. Jadi balik gitu. Kerana ni, alam-alam ni, makhluk ni baru lagi. Dia tiap-tiap selain daripada Allah, dia ada tarikh lahir. Itulah. Kereta dia ada tarikh lahir. Nah, tapi tak tulis born. Born ni lahir. Nah, dia tulis manufactured. Maknanya mula dikeluarkan daripada kilang. Nah, 2003 kita kena nak beli kereta. Ha ni 2004, mana keluar daripada kilang, beranak. Dia ada tarikh dia. Belum tu tak ada. Magak suku, tayar suku, ring suku, steering suku. Ha tak. Kita ada tarikh lahir. Eh? Kalau sambutkan hari, hari lahir. Ke hari jadinya? Hari jadi dah lina sambung. Pasal kita jadi lama dah. Masa tu Adam ada dalam syurga, kita ada dah dalam sulbi tu Adam. Betul tak? Ha, tu jadi kita. Nak kira mana hari jadi tu? Hari lahir ya boleh. Hak ceh ni. Nak? Hari lahir. Hukum sambut hari lahir harus. Bida'ah ja'izah dia panggil. Bida'ah. Tak ada Nabi buat, sahabat buat. Tapi jaizah. Tak haram, harus. Syarat jangan buat benda-benda yang dilarang. Nah, benda yang tak salah boleh. Nak buat hari lahir. Yang dilarang, belah kek, tiup liling. Nah, nak belah kek, belah kek saja. Tak payah tiup liling. Tiup liling ni, benda yang wajib dalam upacara menyambut hari jadi orang Kristian. Ha. Jangan ikut man tashabbaha fi qaumin fa innahu minhu. Ingat. Blokit aja dah. Ha? Nah, jangan ikut. Buat hari hari lahir, buat solat hajat, buat doa selamat boleh. Nah. Ni menyanyi-nyanyi pula lari lah. Baik selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 kali. Belah kek. Ha, boleh tak? Nyanyi-nyanyi. Selamat hari lahir. Cikgu. Cikgu besar hari lahir. Anak urik keliling dewang. Gupso awak hari lahir. 54 umur. Ha tak? 54 batang. Nak kotak. Nak kotak diling. Ha, ambil lapas gitu. Hapu mu. Sadung gigi gupso dua lagi. Ha tak? Kuat langat tiup. Tiru awak gitu-gitu. Nah, buat cara kita. Nah, ha. Mereka ada buat, pemimpin buat, Allah besar buat. Ini bukan budaya kita. Faham? Kalau orang gambar beragak, pandai kat tulis, bukan budaya kita. Dah yang muti hari jadi, budaya dia. Tuk murah putih ke dia? Tak juga, ha, bukan budaya kita. Nak? Jaga majlis dia buat tak hari jadi? Ya ke tak, eh? Nampak liling banyak rumah itu. Tak buat, liling lain. Kalau buat, leni cikgu hari jadi berapa batang? Ha? Ha? 77 batang. Oh. Setam liling. Ha tak? Pakai bahan ke kipas tu. Ha tak? Soalan yang terakhir, kita sering kali mendengar atau menyebut bahawa Allah Ta'ala itu bersalahan dengan segala yang baharu. Soalnya di segi apakah perbezaan tersebut serta berikan contoh-contohnya. Dia bab tauhid dulu. Kita dengar sama mochi-mochi, poci-poci, mu'adjia yahji belajar sifat 20. Dia kata antara sifat Tuhan ni muqalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah maknanya bersalahannya Tuhan dengan segala yang baru. Bersalahan maknanya tak sama dengan makhluk. Mudah-mudah cakap. Jadi soalannya macam mana orang kata tak sama tu? Kok pihak mana? Lagu mana beza dengan makhluk Tuhan ni? Dan mana bukti-bukti dan dalil-dalil dia? Molek soalan. Jawabnya mengenai bersalahan maknanya tak samanya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Agak sudah jelas buat kita di mana Allah berfirman dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun bandingan yang menyapai, yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Jadi dalil yang diberi mula-mula sekali ayat Quran. Sebab tu dalam apa bidang pun kita, apa yang kita buat, kita tulis Quran dulu hadayat dalil. Sebaik-baik jangan perkataan manusia dulu. Lepas tu hadis. Lepas tu qalal ulama. Gitu adab dia dah. Dah. Ha. Jadi dalil naqlinya Allah kata dalam Quran satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Asalnya laisa syai'un misluhu. Tapi ditakdimkan muakhar jadi laisa kamislihi syai'un. Tidak ada pun suatu yang sebanding dengan Allah Ta'ala apa juga. Ha ni, pakai hak ni dulu. Tak ada. Tak ada benda apa jua pun. Syai'un ni maknanya litakli. Sikit mana pun. Ada pun panggil litahsir. Maknanya nak, maknanya nak mensakatkan. Apa jua benda pun tak sama dengan Tuhan. Zat dia ke apa tak lama. Dalam pelajaran ilmu tauhid disebut bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Yang baharu mana kita makhluk lah. Sama ada tentang zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Sebagai contoh, zat Allah Ta'ala itu qadim. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan a'rab, bukan a'rab dan sebagainya. Dan zat Allah bukan berbilang-bilang sebagaimana sama ada berhubung atau bercerai. Manakala sifatnya pula ialah qadim, mutlak dan sempurna. Tidak lagi berbilang-bilang sama ada berhubung ataupun bercerai. Baik. Ingat dah. Kalau kata tidak sama Tuhan dengan makhluk, berbezanya Tuhan dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Tuhan dengan segala yang baru, maksudnya Allah tidak sama dengan makhluk. Zat dia tak sama dengan zat makhluk. Zat diri. Jangan faham zat besi. Hak dalam tepi ketok tok susu tu. Zat bahasa Arab Melayu makna diri. Diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Tiga tu. Boh tu. Cara mudah. Lepas tu dia buat contoh tu mungkin orang baru ni jadi payah sikit. Tapi kita terang jadi mudah. Dia kata zat Allah itu, sebagai contoh, zat Allah itu qadim. Mana diri Allah ni tak sama dengan kita. Pasal apa tak sama? Kita ni baru lagi. Tuhan dulu kita tak ada. Tuhan dia ada selama-lama. Itu panggil qadim. Mala awwalalah. Iaitu qadim yang tidak ada mula bagi ada ni. La awwala li wujudihi, tiada permulaan bagi wujud. Tak ada start. Kita ada start. Dulu kita tak ada. Mak kita nikah dengan ayah kita, ada kita. Mak kita dengan ayah kita dulu tak ada. Poki kita nikah dengan teruk kita, baru ada mak dengan ayah kita. Masa tok nyang kita tengah anak dara lagi, tok nyuk kita masa tu cek lagi, tak ada lagi toki kita. Tak. Cuma manusia ni tak ada lagi yang ada Nabi Adam dulu seorang. Asal Adam tak ada, ada dah benda lain. Adam tak ada lagi. Tuhan buat langit, lepas tu buat bumi. Lepas belum tu, tak ada. Nah, tu bandingnya diri makhluk. Adapun diri Allah, dia tak ada, tak ada tu. Dia ada sama. Ada sama, siapa bila-bila dulu mana pun dia tak ada, start. Nah. Lepas tu setakat tu dah lah, jangan fikir macam mana ada, tak ada, start macam mana. Jangan, jangan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kalau nak kaji, kaji kejadian Allah, kaji gunung berapi, kaji laut, kaji hayawan, kaji burung, kaji bintang, kaji tanah, boleh. Jangan kaji zat Allah. Tak dah. Tak dah. Bila tak dah, kita nak buat juga sumbat lemak, betul tak? Itu ramai pening. Ha, ramai RFC. Mula balik ingat ngaji, kata dia nak kaji Allah. Nak cari start Allah kat mana. Jeng, RFC. Kali kau pihak ikat tak kepala sifar busiku. Ada apa lah. Ha, jumpa lah cari. Hak orang suruh kaji tak apa. Bahan dia orang putih. Orang putih kaji tanah, kaji bumi, kaji tu. Macam-macam dia kaji. Kaji laut, kaji ikan, kaji jeruk. Untuk manfaat umat manusia. Tak. Nak kaji tu. Nabi lah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kaji zat Allah. Tak dang. Dia nak kaji juga. Tak dang. Dia biar sapa. Biar padang. Kita naik orang dakak. Berok putih kat pam minyak. Nah, kita pun buka taki. Krek, krek, krek, krek. Mari yang budak nak panjang berapa, bang? Isi 200 ya. 200 ya terbakar mutur. Dan nembok, Pak Ria benar nembok, bang dia Izzah. Bum, nyala tu. Jeng. Betul tak? Masa ada ada dengan taki? Tak ada. Nah. Lebih pada hak dia tak padang, dia jadi jeng, jadi rosok. Jadi nak makan banyak jagung, siapa sakit tu. Tadi tau, tak jeng. Zaman budak-budak itu, bila kita makan banyak kasih, tau, berapa? Pasal ketak tau. Jadi nyakit tau. Ke jadi kau molek. Jadi nyakit lah. Tiga pinggang rumbu ketak. Nah, lepas tu sepinggang kan. Nyakit berlari-lari, sakit perut, berok pula jambang. Macam-macam hal dah. Tak padang dengan benda, bekas tak padang. Mana ke? Akal kita Tuhan wiskit. Lepas tu nak kaji dia ni boleh. Kaji roh tak jumpa jari lah. Dia cari roh kat ni. Siapa boleh jawab? Roh duduk kat ni, dia tunjuk. Siapa betul? Kapal layar suti dia. Faham tak? Roh duduk kat ni, roh. Nak tunjuk atas dahi tak kena. Atas lutut tak kena. Daruh bukan Tuhan makhluk ke? Daruh buat lagi benda-benda. Platinum. Kerung, fiber, buat benda. Dah uti nak kaji lah. Nah, dah nak kaji Tuhan. Alik. CD kosong tu 700 meg. Nah, kalau orang ni ada multimedia. Nah, 700 meg. CD kosong. Kita nak isi barang situ 2 gig. Masuklah CD. Nah, itu big merah. Itu big merah mana tak padang. Telefon lah, telefon kan dia ada memory card. Ha? Memory card dia 64 meg. Tapi dia tak masuk cerita satu siaran, sejam setengah. 800 meg tak masuk. Lekat situ. Nah. Dah dah dah boleh awak benda, tak boleh duit gambar lebih benda. Nak telefon tak boleh. Jadi rosak. Lebih pada hak gitu. Akal kita itu kau, eh, nak kaji. Kaji makhluk lah kita, kita. Kaji makhluk. Hak tak nampak. Payah dah kita nak. Hak nampak dah kita dah. Hak nampak tengah-tengah ni. Jota-jota tak. Hmm, ikut juga. Dah tahu lah kita nak kaji dah. Haa, tak. Ini kita 200 juta. Haa, tak nampak dah. Hak tu atas darat kering. Dalam air kau dah nampak ni. Kaji hak ni dah kejadian ni. Orang duduk sebelah kita boleh pergi mereka. Tubuh duduk sebelah kita. Tapi dia paham mereka. Boleh tak kita? Orang mimpi kan? Nak orang mimpi? Kita tidur sekatir dengan bini kita. Nak? Ayuan. Rupan tidur atas katil sama ayuan ke tidur bawah katil? Atas katil? Atas katil. Nek. Kajak tengok dia dah senyum cakap sarang dia. Eh? Ada tak? Tak ada lagi tak? Ia dia mimpi apa? Ambo ke batanya. Tak. Kadang-kadang dia suka, kadang dia cakap. Dia tak duduk situ. Dia pergi kat lain. Roh dia pergi kat lain. Nah, tubuh je nampak duduk situ. Nah, tengok tidur sebelah kita. Kita dah tidur lagi. Nah, duduk baca surat khabar. Dia ngatuk mata dah rupanya tidur tu. Dia dah suka. Suka. Sebab apa pula? Nak? Tanya esok dia kata mimpi pergi kedai mah. Mah nak? Mana dia pergi lah. Dah cik kita kaji. Macam mana tubuh ada otak katil sebelah kita tapi rata pergi jalan. Bandar jaya situ sini. Lepas tu balik pula catung muka. Dia tanya apa catung dia? Pasal abang nak membeli. Mah nak? Dali nak kaji. Dah nak kaji tu. Haa. Tak. Caya sudah dah. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Bukan jirim, bukan jisim. Dia dekat-dekat itu. Jirim itu benda tokoh-tokoh tu lah. Jisim ni tubuh. Jirim ni tongkolang-tongkolang. Tak. Ni jirim dia bertokoh-tokoh, capuk-capuk-capuk jadi gini. Dipanggil jisim tubuh. Tak. Ha, kalau gigi-gigi-gigi-gigi, dia jadi jirim, malah halus semula. Itu sajalah, mana benda-benda, molekul kau anda nak panggil, bahasa Arab. Nampak? Ha. Bukan arak. Arak ni maknanya panjang. Ha, panjang. Pendek, pedah, comel. Itu dia panggil arak, bukan. Tuhan kan jenis itu. Arak kan? Arak ni dia dia sifat bagi jisim. Sifat bagi jirim. Tak? Dia panggil arak. Macam batang nyapu tu, batang nyapu kita pegang tu, kayu tu, tu jirim. Mana? Tu jirim. Dia panjang gitu, panjang tu dipanggil arok. Faham lagi? Ha, faham tu? Dia mesti tumpang. Arok ni dia numpang pada jirim. Tak boleh duduk suku tak boleh. Kita pergi kedai, kita nak beli panjang sekia. Mana? Panjang dua kaki sekia. Cina kata mu gila ke apa lagi? Mana? Beli dengan kayu-kayu lah boleh. Mana kita beli kayu dua kaki, panjang boleh free. Betul tak? Ha, tu panjang, tu arok. Sifat yang tupang pada jiring. Faham lagi? Jadi kita beli kayu dua kaki, panjang dia beli, dia hadiah. Ha, dia boleh sekali tu dah balik lah. Kita tambuh tak boleh kak. Cina beri kita kayu dua kaki, dia kata saya nak kayu aja panjang pun. Nak buat guana, nak kecih mana? Tak boleh lah. Pedah duduk di lada. Pedah tu nak duduk tangi tak boleh. Duduk di lada. Boleh kan? Tupang duduk di belacang boleh. Manis duduk di gula. Pergi kedai minta manis dua kilo. Tu tak manis mana pula. Tak manis. Manis nak duduk di gula tu. Gula tak, gula tak pun nak manis dia saja lah dua kilo. Mana boleh. Ha, ha tak apa tu. Ha, tu semua tu sifat makhluk lah ke. Bukan sifat Tuhan tu. Nampak kan tu. Zat Allah bukan berbilang-bilang, sebab dia berhubung atau bercerai. Zat kita berbilang-bilang. Dia kalau macam kita ni banyak benda ni, kulit, daging, lendir, tulang, macam-macam lemak, ada belaka. Nampak eh seorang, tapi kalau tung kena langgar sekatis-katis. Mana banyak Tuhan kan gini. Kita boleh pecah sekatis-katis itu bukan. Nak, bukan. Rumah sutih rumah tapi boleh pisah. Allah. Nak atas suku, tiang suku, kayu panjang suku, rasuk suku, tiang, macam-macam banyak. Nah, Tuhan kan gini itu. Mutlak dan sempurna lagi tidak berbilang mana berhubung ataupun bercerai. Ada perbezaan antara af'al adalah perbuatan seperti berikut. Perbuatan Allah tanpa wasitah. Perbuatan Allah tidak ada tolak banding. Perbuatan Allah tidak ada sia-sia. Dan Allah sendiri tidak mengambil sebarang faedah dari perbuatannya dan lain-lain lagi. Pada segi perbuatan pula macam mana? Beza dengan kita tak sama. Perbuatan Allah tidak ada wasitah. Wasitah ni kita guna alat. Tuhan tak guna alat. Kita nak buat kursi, kena ada gaji. Kena ada tukur. Nak buat rumah, gaji tukur. Kena ada pahak, kena ada siku, kena ada tu, paku, kena ada apa. Buat ke tangan rumah tak boleh? Tak boleh, kena ada alat. Faham tak ni? Nak tulis juga, kena ada peng, kena ada ketak, ada, kena ada belaka. Allah dijadi tak ada wasitah. Tak ada menggunakan alat. Iza aradallah an yakula lahu kun fayakun. Iza aradallahu syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan nak buat satu-satu benda, hanya dia perintahkan. Ada, ada benda tu. Daripada tak ada, jadi ada. Siap dengan bumi, dengan planet, dengan bulan, dengan langit, dengan gunung, cukup lekat. Nampak lagi beza. Kita buat barang hak Tuhan widuh. Wi papang kat balok dah, suruh gaji je. Ha, barang hak siap dah. Buat dah boleh. Buat balok. Mana boleh buat balok. Potong boleh dah Tuhan tu orang tu tumbuh. Buat getah dah leh, buat tayar boleh dah getah hak Tuhan itu bit dah. Nak buat besi dah boleh, besi Tuhan tanam dalam bumi, dia ambil lah. Lebuk baru buat puyuk, nak buat besi tak leh. Nampak lagi? Begitu juga perbuatan Allah Ta'ala tidak ada tolak banding pula. Dah lah perbuatan tak menggunakan wasitah perantaraan, tak ada alat. Tak ada banding. Molek perbuatan Allah. Tak percaya kita banding dengan manusia buat. Kalau Allah tak salah buat. Atak kita buat dengan atak Tuhan buat ni. Atak Tuhan buat nu langit tu. Nampak? Nu uta tu Tuhan buat mana kelah dengan kereta. Uta molek lagi. Isi minyak sekali 20 hari tak payah isi minyak. Betul? 20 hari kali isi. Tak payah isi, tak kena isi buat landing biar sungai. Faham tak? Boleh berjalan tanah atas jalan raya boleh, atas pasir boleh. Kereta, puan lari 2 juta atas pasir boleh. Atas jalan raya pula kena jalan raya luar negara, Malaysia tak boleh. Sambil belu, berlubang-lubang hari. Cabut habis mana spoiler. Faham tak? Rabuk habis. Ha? Uta usia ni. Nak boleh duduk boleh bangun. Nak ambil wahnya suruh bangun kita. Ambil wahnya pula. Nak nak ambil wah jambu suruh kita duduk. Kena ambil wah jambu. Haa tu kenderaan Tuhan buat. Banding lah tak. Isi minyak je. Minyak rendah tak je. Haa tak. Filter lah yang tukar. Nanti ni tapak kaki kita ni dengan kasu. Banyak mana dah kasu umur-umur jagu. Daripada sekat kecek itu sampai dia ni. Anggur-anggur 20 pasang 200 pasang habis hasil tau. Awak tapak dah habis. Dah tapak kaki jagu aja nak tukar kedai. Ha dah. Situ tak ada tolak banding. Tak usah nak tengok langit. Tak usah nak tengok bulan. Nah, tak usah nak tengok laut. Tapak kaki tau. Hak komang kali. Nah, banyak lagi pada tubuh badan kita hak hebat-hebat lagi. Hak boleh kecek, boleh besar, macam-macam macam. Faham? tapuk kaki tu. Dak aje tukar. Kalau nak tukar rebah tukang kasu. Cigi kedai kasu beki. Dia esok. Jalan payah bunga. Ni nak tukar tapak ali boleh tak bang? Boleh, boleh. Tukar tapak. Ana kasu kita pak lah kat pakai tapak aku. Dak. Rebah nyanda itu kak. Tunggu. Mana dia esok? Nah, kalau takat awak jalan lah. Jangan bubung. Tak? Dah tak tukar. Dah mana hebat dengan Michelin? Michelin kita tukar dah ya. Tak? 17 inci punya saiz. 45 lebar. Nak? Tinggi. RM600. Suti. Lama mana tahan? 7 bulan. 7 bulan. Hak formula wang 15 gram. 15 gram je. Bish. Tak boleh. Nampak? 4,000 suti. Tak dapat kaki tu. Rata gi. Tak ada apa-apa. Nak? Ha, kalau nak kaji lah. Maknanya hebat sungguh Allah Ta'ala. Hebat. Daya bu walima bu. Daya. Mulai-mulai ada. Nak? Ha. Tapi kita tak ingat kebesaran Allah. Hebat. Hebat kasut lah. Nak, oh mulai ini kasut ini, mulai Adidas, oh. Padahal repuk. Nak, lapuk kaki kita selendar tak apa. Kasut mahal-mahal kena selendar tak apa. Cabut pergi lapuk kaki. Nak, kaki kita tak ada, dia duri ni pun apa. Nak. Lagi pula Allah Ta'ala buat tak sia-sia dan tidak mengambil faedah. Kesimpulannya bersama Allah Ta'ala dengan segala yang baru adalah suatu perkara yang wajib di segi akal, sedangkan persamaannya adalah mustahil segi logik. Akal kita tidak terima Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Macam mana boleh sama kursi dengan tukang kursi? Macam mana boleh sama tangga dengan tukang wak tangga? Macam mana sama kereta labi dengan tukang wak kereta labi? Dah sama. Dah Allah dengan kita, lebih-lebih lagi tak sama. Apa jua keadaan? Zat dia, sifat dia, asma' dia, af'al dia, hikmah dia, tujuan dia, hukum dia, tak sama. Dia yang terlebih tinggi kerana dia yang mencipta kita. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ada beberapa soalan. Apakah hukumnya jika seorang itu suka mencarut, menyumpah nama binatang kepada orang lain apabila ia marah? Ha. Dia mencarut ni, lepas tu dia kata tu, sebut nama binatang pula. Ha, itu bukan mencarut tu. Mencarut ni sebut nama-nama benda-benda lucah. Nak? Ha. Tapi kalau dia nak marah orang mu lambat macam ayam. Ha, bukan orang lagi mencarut gitu. Faham tak? Ha. Macam kura buat kerja. Nak? Boleh kita kata mencarut tak? Ha, tu kena jawab molek ni. Dia faham molek. Faham? Ha. Mencarut ni sebut benda lucah. Tak ada tujuan apa. Nak? Bukan tujuan pelajaran dah apa. Tak boleh lah. Allah tak suka. Lepas tu menyumpah sumpah ni demi Allah. Ha, biar tu malik. Demi Allah wallahi barulah panggil sumpah. Sebut nama binatang. Sebut binatang tengok tujuan. Nak? Kalau kena pada tujuan untuk membaikkan orang tak apa. Nak? Kerana Allah pun sebut macam binatang. Tapi orang ni berahi bahasa jenis cakap berahi maknanya kata kau orang uduh. Ha, tidak molek. Eh nak tamruk ngejak. Ha, jenis dia tu baru jahat tu. Nak. Ha, tu dak atuk tu. Neh, tapi kalau sebut nama binatang apa ada tujuan. Ha, tak apa. Nak. Apakah hukumnya seorang itu memakai gelang getah saja tapi bukan gelang besi? Bolehkah? Dia gelang ni perhiasan perempuan. Maka orang lelaki janganlah pakai. Perhiasan lelaki-lelaki ni cincin. Nak? Tak usah pakai gelang lah. Nak pakai hak perubatan pun jaga-jaga. Janganlah manis sapa manis syubhah dengan gelang perhiasan. Nak? Ha. Betul lah kita pakai tu gelang katakan berobat magnet. Tapi janganlah sapa macam orang pun macam gelang repuang. Jadi fitnah pula. Tak? Ha, kena jaga-jaga lah. Tapi kalau kita buat helah saja untuk perubatan, dah sekarang kita terikut-ikut tren orang sekarang pakai gelang, jadi haramlah pula. Sebab tu kena benda-benda yang dipertikaikan tu kalau boleh tak usah pakai lah. Nak? Tapi kalau gelang getah ni benda tujuan pula. Raja pakai gelang getah, raja pakai. Gelang getah ni pakaian daripada orang Yahudi. Sekarang anak-anak mahuda Yahudi di Amerika, dia pakai gelang getah tu warna biru, warna kuning. Nampak? Nah? Satu lagi gelang orang Maigoh pakai. Bolehlah kita terima kata nak imbang tangan ni, nak pukul bola goh. Tak? Diorang ni pas surga akan. Takkan pukul bola goh atas surga. Tak? Mana abis dah Maigoh, sipang lah. Macam ramai hoki juga. Dia pakai goalkeeper hoki, nampak dia pakai kaki dia. Kaki besar, macam transformer kaki. Mana gebeng gitu. Dan waktu pergi tahlil, dia nak pergi tahlil pakai gitu. Tok imam semua. Tak, maknanya habis cerita dah padang hoki buang. Nah. Tak usah pakai lah. Banyak lagi Islam benar kita, berpesheng. Kita nak pakai seluar jing, akal tak ada masalah. Jangan cari nampak beru, nampak punggung lah lah. Tak? Dah kita minat seluar jing, pasal kita ada kena-mengena dengan anak-anak jing, kita pakai seluar jing, tak ada masalah. Nak pakai libah ke, wrangler ke, apa ke. Tak? Kau pandai cak apa pun, tak ada salah. Orang puang nak pakai seluar, jangan pakai hak ketat. Banyak lagi boleh lawa, tak mau pakai jubah, tak ada. Sunat yang pakai jubah orang kami, pakai serban, pakai kopiah. Nak pakai baju moden, tak ada salah. Tapi ikut kata orang. Pakai yang perhiasan tubuh lelaki, yang perhiasan ropang, jangan pakai. Cincin je, perhiasan tubuh lelaki-lelaki, cincin. Nak, atas kepala, serban. Tak apalah kita tak mau pakai serban, kita tak pakai jubah. Boleh. Nak pakai pakaian moden, boleh. Nak pakai baju kok, nak pakai baju western, nak pakai baju kemeja, nak pakai seluar selek, tak ada masalah. Nak pakai kasut kangaroo, kasut camel, kasut kelak, nak? Red wing pun anda. Nak? Tak ada masalah. Jangan curi. Jangan tipu orang. Nak? Jangan pakai tutup nampak aurat. Tapi hak pakai yang perempuan tu dilarang, sakarlah tu. Mana hak lain boleh, spek hitam boleh. Tak ada masalah. Nak spek hitam. Garik apa kan? Tak ada ulama larang. Ini akan gelang. Ini tasyabuh dengan pakai yang perempuan. Tak ada masalah nak beli spek hitam harga 8,000 se, spek hitam. Tak ada masalah. 8,000 se biasa je. Nampak? Michael Schumacher pakai 8,000 spek hitam ni. Oh, jangan main. Kalau kita 8 riyal main ni, tak ada masalah. Nak gaya. Tak ada ulama berkata haram pakai spek hitam. Boleh. Allah lagi ya. Nak gaya dengan cermin mata orang. Tak ada masalah. Berdosa ke seorang yang menyimpan kumis dan misai? Apa berdosa pula? Nak? Tak berdosa. Taruh misai. Neh? Tak ada masalah. Cuma ulama besar, misal tu jangan buang separuh-separuh. Mana? Dia taruh tengah ni saja, dia buang tepi ni. Tak? Jadi duduk gitu. Jadi hitam duduk gitu. Faham? Cari capling zaman dulu. Tak boleh. Nampak? Dalam kitab boleh, kitab menceritakan tentang janggut lah. Tak boleh buat gitu. Neh? Tak boleh. Ataupun dia kokok di atas saja. Bawah ni halus je. Kau tengok, ada bawah ni. Satu ego cicok, cerita tamir. Tak? Tak boleh. Hak kokok bawah saja, tinggal atas ni ada. Kokok atas saja, tinggal bawah. Aduh, zaman 50 hangat, biar beli ke apa gitu. Set-set dua gitu. Rasa buat gitu. Misal saja. Neh? Kemudian, jangan we tutup bibir. Tak boleh. Misal jatuh atas bibir. Hak tak nampak mulut dia. Tak nampak mulut. Nak? Budak-budak selok tengok. Selok. Misal tak nampak mulut. Nak? Dia nak makan nasi, nakak misal. Tak? Tak boleh lah tangga tu. Lagi misal, Nabi suruh guting. We comel. Jangan we kena bibir merah. Ingat tu? Kan tak boleh. Mana? So dia gini, yang afdal sekali taruh janggut cukur misal. Tapi kalau nak taruh misal tak salah. Bah hadis-hadis tentang misal ni bukan se banyak. Tengah lagi. Dalam hadis khaliful musyrikin, berbezalah kamu dengan orang musyrikin. Maknanya orang musyrikin dibagi dia suka cukur janggut taruh misal. Maka berbeza ni kita kata ulama cukur misal dan taruh janggut. Lepas tu ada pula ulama kata taruh janggut dan misal. Maksudnya tak sama dah dengan musyrikin. Ha, boleh juga. Ha. Ha, jadi kita kompromi daripada beberapa pandangan ulama, bukan satu orang. Kalau satu orang lain yang sikit kita nak cerita. Tak. Ha. Hukum pakai seluar pendek. Hukum lelaki pakai seluar pendek. Hukumnya boleh seluar pendek. Ha, lepas tu kena belajar. Eh, bahkan maknanya seluar dalam saja kita boleh pakai. Boleh. Tidak haram. Dalam rumah lah. Tak ada orang. Bang, luar tak boleh lah. Tak kira luar pendek, luar panjang pun. Luar panjang pun haram pakai orang lelaki. Di luar rumah, haram. Kalau cari peha. Tu tak? Luar panjang tapi ada lubang peha. Luar panjang haram. Luar pendek tapi lepas pada lutut. Tak apa lah. Ataupun sama eres dengan lutut. Tak apa. Ada yang duk panggil dua benda ni? Atas lutut ni, sama eres dengan lutut ni. Tak nampak lutut kalau diri. Kalau naik motor baru nampak. Cuma benda ada gambar koknyo ni. Dia keke pakai ni. Ya, ha? Laki sama laki-laki. Tak boleh. Tak boleh. Auratul mu'min baina surati wa rutbati. Aurat laki-laki mu'min antara pusat sampai ke lutut. Pusat dengan lutut tu tatmimul aurah dipanggil. Menyempurnakan aurat. Nah. Jadi ar-rajulu la yanzuru ila aurati rajuli. Aur laki-laki Nabi kata jangan tengok pada aurat laki-laki. Tak boleh. Tak boleh. Nampak? Ha. Tak sah ha? Laki-laki sama laki-laki pakai hak tadi. Lutut dengan pusat. Nah. Ha. Yang boleh tengok peha kita, isteri kita, anak boleh. Dalam rumah orang kata boleh tu anak tak ada. Ada ayah kalau ni, lah cek dulu ayah. Anak, anak bawa balik ngaji kau belakat. Camai anak dulu. Ayah macam dayak ayah. Dah ni. Dia macam sabo. Dia ingat ke tak apa dah boleh. Yang boleh tengok anak kita, kita pakai luar pendek atau kita selanjang, anak kita yang Tuhan kata atiful ladzi lam yazharu ala auratin nisa. Anak-anak kamu dah yang belum lagi reti bab aurat. Betul tak? Ha boleh. Anak kita umur setahun setengah. Dua tahun setengah dah reti benda ni. Tak? Ha. Atau 8 bulan atau setahun duduklah beseng. Lah milik air kita lanjang. Bon ni. Ada ha. Dia mana reti? Kalau 6 tahun, dia reti punya. Faham tak? Ha. Tak boleh ha. Tu faham lah. Faham lah tu. Dah? Ha. Aduh. Berat ayah. Depan anak tak malu sikit. Ayah pergi mandi, tak ingat bawa tuala. Mandi dengan seluruh-seluruh. Tak, dah buang seluruh apa semua, tak ingat ambil tuala. Berlari ke depan anak lanjang naik atas. Faham tak? Ada ayah, ada. Bukan terimak lah, bukan? Faham tak? Ha. Boleh ni, laju. Anak ni tengok main game, tengok pegang PlayStation. Eh, bila. Ha, tak? Laju pak kata naik. Kona kau tak apa, anak tak dah tengok. Oh. Ha, tak? Ha. Dah kalau gelecoh lah tangga, tak boleh batin dia sembah depan anak. Tak jeng. Berat nanang. Jadi yang ni tak dah nak ni. InsyaAllah lah. Banyak lagi ni. Kalau kita jawab, ekah-ekah tak puas hati pulak. Dah? Ha. Mengalir masa lebih kurang 40 minit pulak lagi ni. Dah? Atau setengah jam. Kita jawab di lain kali lah. Kemudian solat hajat Haji Ismail bin Razali dan isterinya Hajah Hajah Hakih binti Ali. Hak belanggar masa nak pergi kuliah kita di Batu Buruk baru ni. Dia nak masuk Batu Buruk, Batu Buruk, kereta mari belanggar tu. Eh, patah tangan, patah kaki tu, ada di hospital lah. Kita mayang sendiri-sendiri minta dia lekas sembuh. Tak. Ha. Kemudian saya lagi berita baik, kuliah di surau Bukit Kecik ni naik tarah lah, iaitu 2 kali sebulan. Dah, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi sama kelas dengan masjid lah. Nampak tu panggil naik tarah. Nah. Dah, minggu kedua dan minggu keempat. Nampak gua ni. Dah. Ha, pasal dia kita kena pergi minggu ketiga masjid di Dungung. Tepat buah masjid ni sebulan ni, bulan depan masjid ni, bulan satu masjid lain pula. Sekali-sekali je. Nah. Jadi dia musim. Bulan 3 masjid lain pula. Surau lain pula. Jadi 4 bulan tu sekali lagi. sini dua kali sebulan. So sini ya. Neh. Ha. Faham itu. Minggu kedua dan minggu keempat. Naik tarah hari panggil. Neh. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.